sebagaimana yang telah kita bacakan sebagian dari 10 poin yang menjadi hak-hak ulatul umur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullahu taala. Nah, kita sampai kepada poin yang ke-8 dan kita masuk kepada poin yang ke-9. Namun insyaallah taala ini perkara yang sangat penting dan prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka sebaiknya kita kembali murojaah untuk menghafalkannya dari 10 poin yang menjadi hak-hak penguasa yang ini wajib diketahui oleh kaum muslimun. Naam. Sekali lagi, 10 poin ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullahu taala. Beliau adalah Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dikenal dengan Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'iyah, dan beliau meninggal dunia di tahun 733 Hijriah. Ya. Beliau imam besar yang di masa beliau banyak menjadi qadhi. Ya, banyak menjadi qadhi. Nah, pernah menjadi qadhi yakni hakim ya di Kudus di Palestine, pernah di Mesir, pernah di Syam, sehingga beliau dikenal dengan Qadhi al-Qudat. Ya, qadhinya para qadhi. Nah, ini menunjukkan keilmuan beliau rahimahullahu taala. Nah, maka beliau menyebutkan 10 hak-hak sultan atau para penguasa. Yang pertama adalah badlu ta'ah zahiran wa batinan. Wajibnya mencurahkan ketaatan secara lahir dan batin. Yang kedua, ya ini tentunya kita telah menyebutkan dalil-dalilnya dan sangat banyak dalil-dalil yang menjadi landasan dari poin yang pertama ini. Badlu ta'ah lahu zahiran wa batinan. Yang kedua, badlun nasihati lahu, yaitu mencurahkan nasihat kepada sultan tersebut. Yani ketika kita mendapati kesalahan atau kekeliruan ya atau kedzaliman dari penguasa, maka kita wajib menasihatinya semampu kita secara sirriyah, secara rahasia dan tidak terang-terangan. Secara rahasia dan tidak terang-terangan. Bahkan ya terang-terangan menasihati penguasa di hadapan umat manusia, apalagi di hadapan kaum awam, ini adalah perkara yang haram, diharamkan dalam syariatul Islam, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga telah terdahulu dalil tentangnya. Yang ketiga, al-qiyamu binusratihim batinan wa zahiran, yaitu menegakkan nusrah ya, pertolongan kepada mereka secara lahir dan batin. Nah, yakni wajib menolong mereka, para sultan, menolong mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya, menolong dan membela mereka dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara mungkar. Adapun dalam perkara mungkar, maka kita diam. Ya, kita diam. Nah, ini yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama adalah badlu ta'ah. Yang kedua, badlu an-nasihah. Yang ketiga adalah al-qiyam binusratihim, yaitu Nah, yang pertama mencurahkan ketaatan, yang kedua mencurahkan nasihat, yang ketiga al-qiyam binusratihim, bangkit menolong dan membela mereka dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara mungkar. Dalam perkara mungkar kita diam, ya, dan tidak memberontak atau ya mencaci, mencela mereka di hadapan ya khalayak atau di hadapan manusia. Yang keempat, an ya'rifa lahu haqqahu wa ma yajibu min ta'dhimi qadrihi. Wajib seorang muslim, muslimah, mengenal kadar kedudukan seorang hakim atau pemerintah atau penguasa, bahwa mereka memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi dalam syariatul Islam, maka wajib dimuliakan, wajib ihtiram wal ikram. Nah, ini yang keempat, wajibnya kita mengenal dan mengetahui kedudukan seorang penguasa dalam syariat Islam. Kedudukannya sangat tinggi dan agung, ya, sehingga ketika kita mengetahui kedudukannya yang agung dan yang tinggi dalam syariat Islam, maka kita akan mengagungkan dan memuliakan mereka. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, al-haqqul khamis, iqaduhu inda ghaflatihi wa irsyaduhu inda hafwatihi syafaqatan alaih, yaitu memberi nasihat ketika mereka lalai, memberi bimbingan ya ketika mereka lalai atau lupa. Kita lakukan itu sebagai syafaqatan alaihi, ya, sebagai kecintaan kita kepadanya, dan hifdhan lidinihi wa irdihi, sebagai pemeliharaan, penjagaan terhadap agama dan kehormatannya. Naam, yang kelima, wajibnya mengingatkan, ya, mengarahkan penguasa ketika dia lupa atau lalai. Ini kita lakukan semata-mata karena kita mencintainya, semata-mata untuk menjaga agama dan kehormatannya. Nah, ini al-haqqul khamis. Taib, kita ulangi lagi dari yang pertama. Barakallahu fikum. Ya, al-hukukul asyarah li ulatil umur. Ada 10 hak bagi para penguasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala. Yang pertama adalah apa? Badlu ta'ah. Yang kedua, badlun nasihah. Yang ketiga adalah al-qiyam binusratihim, Al-qiyamu binusratihim. Yang keempat, ma'rifatu qadrihim. Mengetahui kadar kedudukan mereka, sehingga kita memuliakan dan mengagungkan mereka. Kemudian yang kelima adalah, nah, siapa yang menyebutkan kelima? Naam. Abu Hamzah. Nah, memberi nasihat, mengingatkan. Ya, mengingatkan, mengarahkan, mengingatkan dan membimbing mereka ketika mereka lalai atau lupa. Yang itu kita lakukan semata-mata ya kecintaan kita kepada mereka dan penjagaan agama dan kehormatan mereka. Nah, kita lanjutkan poin yang keenam. Yang keenam, tahdhiruhu min aduwwin yaqsuduhu bisu'in wa hasidin yarumuhu bi'adha aw kharijiyyin yukhafu 'alayhi min, yaitu wajibnya mengingatkan kepada penguasa atau sultan dari seorang musuh yang berencana terhadapnya, berencana buruk, ya, atau dari seorang hasad yang dengki terhadapnya, ya, yang menginginkan kejelekan kepada penguasa tersebut, maka wajib memberitahu, ya, kepada penguasa tersebut, mengingatkannya. Atau seorang khariji, seorang khawarij, pemberontak yang dikhawatirkan, ya, akan melakukan kerusakan, maka wajib memberitahu. Mentahdir di sini maksudnya mengingatkan pemerintah itu, ya, penguasa tersebut, bahwa ada musuh yang berencana terhadapnya, ya, ada orang yang hasad, ya, terhadapnya, ada seorang pemberontak khawarij yang hendak merusak, ya, wilayah atau keamanan kaum muslimin, ya, umat manusia. Ini wajib, ya, mengingatkan kepada sang penguasa atau sultan. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, i'lamuhu bisirati ummalihi alladzina huwa mutalabun bihim wa masygulun mawasygulud dhimmah bisababihim liyandhura nafsahu fi khalasi dhimmatihi walil ummati fi masalihi mulkihi wa ra'iyatihi. Naam. Yang ketujuh juga memberitahu kepada penguasa tentang para petugas-petugasnya, yakni melaporkan kepada seorang pimpinan penguasa tentang ummalnya, yakni petugas-petugasnya, suruhan-suruhannya, ya. Agar penguasa bisa melihat, ya, bagaimana keluar dari problem atau solusi dari problem ya mencari jalan keluarnya, dan bagaimana seorang penguasa bisa mewujudkan kemaslahatan terhadap umat di dalam kekuasaannya dan di dalam masyarakatnya. Nah, jadi petugas-petugas ya yang melakukan kedzaliman atau khianah ini wajib dilaporkan kepada pimpinannya. Tentunya ini jika tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, ya, sehingga seorang kita yang kita ketahui seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, mesti akan memberi tindakan kepada bawahannya yang melakukan kesalahan atau kekeliruan atau kezaliman, ya, ketika dia mengetahuinya, maka dilaporkan barakallahu fikum tentang ya nah tentang pekerjaan atau tugas-tugas para bawahannya, apakah dia menunaikannya dengan amanah atau tidak, ya itu kalau kita ketahui dengan pasti, bukan dengan sekedar kira-kira atau berita-berita yang belum jelas, ya, maka tidak boleh kita melaporkan sesuatu dengan berita yang belum pasti, ya, atau qil wal qal, ya, dikatakan, mengatakan fulan, ternyata sanadnya tidak bersambung, tidak langsung, ya, dia juga mendengar dari orang yang tidak jelas, akhirnya informasi itu, ya, saling tumpang tindih, samar, tidak ada yang pasti, lalu dia melaporkan. Nah, ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan ini akan memberikan mafsadat yang lebih besar sekali lagi kalau seandainya tidak benar, ternyata petugasnya amanah, akhirnya dilaporkan oleh pimpinannya diganti dengan petugas yang lain, ternyata petugas itu khianah. Nah, maka ini menimbulkan mafsadah. Maka kita harus memastikannya. Lalu kita memberitahu atau melaporkan kepada pimpinan. Yang kita ketahui pimpinan ini, pimpinan yang adil dan tegas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saleh. Ya, berbeda kalau pimpinannya zalim, ya, jahat, ya. Jangan ketika kita melaporkan sesuatu bisa-bisa ya kita yang akan mendapatkan mafsadat dorornya. Nah, sebagaimana ya banyak yang terjadi di negeri-negeri Islam, ya, dari pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah ini, saya teringat dengan kejadian yang pernah saya alami sebagai faidah. Nah, saya pernah berdua dengan teman mengunjungi keluarga, ya, kerabat ketika musim haji ke hotelnya di Mekkah. Ya, kita masuk dengan penampilan seperti ini. Berjubah, sebagaimana ya berjenggot. Nah, dan di atas apa? Mata kaki pakaiannya. Tiba-tiba ada petugasnya memanggil kita. Ya, dipanggil masuk dalam ruangan. Nah, dihadapkan kepada pimpinannya. Subhanallah, pimpinan yang kejam dan zalim. Ya, dia bertanya dari mana, dari Jamiah Islamiyah. Dia mengetahui kalau kita ini ahlus sunnah, ya, yang mereka kenal dengan Wahabi. Ternyata kita didolimi, ya. Nah, sempat dipukul, ya. Dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, cuma berdua sementara di dalam ruangan. Mereka banyak. Nah, dia minta kartu mahasiswa kita, kartu siswanya, kita berikan. Dia lihat Jamiah Islamiyah. Dia tahan kartu itu. Nah. Ya. Walhasil kita dicaci maki. Nah, dengan ucapan-ucapan yang sangat buruk, syaitan dan yang semisalnya. Nah, lalu setelah itu kita diusir untuk keluar dari hotel ini, tidak boleh mengunjungi siapapun di hotel ini. Jadi diantar turun dari lantai sekian, disuruh turun pakai tangga, ya, dilarang naik lift. Nah, walhasil ya kita sangat terpukul, ya. Ternyata setelah itu kita melapor ke Hay'ah Kibarul Ulama, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, afwan, di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Ya, ada dewan kantornya khusus Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Masuk, ketemu dengan petugasnya, kemudian kita jelaskan kondisi yang terjadi. Saya ingat pada waktu itu dia mencela tentang Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mencela Syekh bin Baz, pokoknya para ulama-ulama sunnah dicela habis-habisan. Nah, kita laporkan. Ternyata yang saya ingin syahidnya di sini adalah yang seperti ini wajib dilaporkan, barakallahu fikum. Karena waktu itu kita tahu bahwa pemerintah Saudi insyaallah, ya, pemerintah yang syariah, yang undang-undangnya Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Ya. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa ditegasi. Ternyata petugas Dewan Amar Ma'ruf Nahi Munkar mengatakan pada kita pada waktu itu, sudah sabar. Jangan digubris, isbir, udzu Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang Alawiyah, Alwi al-Maliki. Ya. Orang-orangnya Alwi al-Maliki yang memiliki kekuatan di Mekah, ya, para menteri-menteri itu orang-orang di bawahnya. Karena dia sangat diagungkan dengan, ya, akidahnya Sufiyah. Naam. Ya, diagungkan dan subhanallah. Naam. Pemerintah dari Dewan Amar Ma'ruf Nahi Munkar menyuruh kita bersabar. Tentunya karena pertimbangan, ya, maslahat dan mafsadatnya. Naam. Ya, saya dulu pernah mengingat kalau ada seorang ustaz, ya, yang juga takharuj dari jamiah, berbicara tentang orang tersebut, ya, setelah itu ditindaki, ya. Nah, disuruh bertobat. Waktu itu dia bertobat, dia cabut kembali kalau tidak salah, ya, untuk mengingat. Nah, kadang-kadang ya, orang-orang yang zalim itu disabari ketika kita menghadapinya dengan melawannya, menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Taib, kalau penguasanya modelnya seperti itu, maka ketika kita melaporkan sesuatu itu sangat berbahaya, ya, akan bisa memadaratkan diri kita sendiri. Nah, tapi kalau penguasanya dikenal dengan soleh, bertakwa kepada Allah, tegak dengan keadilan, maka wajib kita melaporkan sesuatu yang kita pastikan, ya, kita melihat dari petugas-petugasnya melakukan khianah, ya, pengkhianatan di dalam tugasnya atau terhadap umat, terhadap manusia, maka wajib dilaporkan. Ini hak yang ketujuh, ya. Nah, yaitu melaporkan para petugas-petugas seorang pimpinan. Nah, kemudian yang kedelapan, al-haqqu tsamin, i'anatuhu 'ala ma tahmiluhu min a'ba'il ummah wa musa'adat wa musa'adatuhu 'ala dhalika biqadril mumkinah. Qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ahaqqu man u'ina 'ala dhalik ulatul amri. Kata penulis yang menukilkan ucapan Imam Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullah, hak yang kedelapan adalah menolong penguasa dari beban-beban, ya, yang dipikulnya. Nah, membantu dan menolong penguasa semampu kita dalam beban, terhadap beban-beban yang dipikulnya, yang ditanggungnya sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Nah, dan kata beliau, yang paling berhak untuk ditolong, ya, dalam kepemimpinannya adalah ulatul amr. Yang paling berhak untuk ditolong adalah para pemimpin, para pemerintah. Nah, itu lebih utama untuk ditolong daripada yang lainnya. Nah, kita perhatikan, ya, ucapan beliau rahimahullah, ahakku manu'ina ala dhalik ulatul amri. Ya, yang paling berhak untuk ditolong dengan perintah Allah, tolong menolonglah di atas kebaikan dan bertakwa, adalah para penguasa. Nah, ini hak yang kedelapan. Nah, kita ulangi dari yang enam. Yang keenam adalah mentahdzir, ini hampir, ya, sama enam dan tujuh, yaitu mengingatkan, mentahdzir penguasa dari seorang musuh atau seorang yang hasad, ya, atau yang semisalnya. Enam, ya, atau melaporkan kepada penguasa. Yang ketujuh juga melaporkan tentang ummal, para petugas-petugasnya. Yang kedelapan, menolongnya dari beban-beban, ya, yang ditanggungnya dalam kepemimpinannya. Karena mereka lebih utama untuk ditolong daripada yang lainnya. Ya, di dalam perintah Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian al-haqqut tasi', hak yang kesembilan, raddul qulubi an-nafirah anhu ilaihi wa jam'u mahabbatin nasi 'alaihi lima fi dhalika min masalihil ummah wa intizami umuril millah. Nah, mengembalikan hati-hati yang telah lari dari penguasa, mengembalikannya kepada penguasa tersebut. Maksudnya hati-hati yang membenci penguasa, pemerintah, hati-hati yang suka memberontak, ya, memerangi penguasa, kita berupaya untuk memperbaiki hati-hati tersebut, ya, dan mengembalikannya menjadi cinta, ya, senang, mengagungkan, memuliakan, menolong penguasa tersebut. Wa jam'i mahabbatin nasi alaihi, dan berupaya untuk mengumpulkan kecintaan manusia terhadap penguasa tersebut. Nah, berupaya mengumpulkan kecintaan manusia. Ya, artinya kalau bisa semua manusia cinta kepada penguasa. Cinta dalam hal kebaikannya, ketakwaannya. Bukan dalam hal apa? Kejahatannya atau dosa dan maksiatnya. Tidak. Ya. Kita cinta dalam kebaikannya, dalam juhudnya, dalam upayanya. Adapun dalam dosa dan kesalahannya, kita bersabar darinya. Kita sabar dan berupaya untuk memberi nasihat, ya, mengingatkannya dan seterusnya. Jadi yang ke-9, mengembalikan hati-hati yang, ya, yang bengkok, hati-hati yang benci, yang murka terhadap penguasa, kita berupaya untuk, ya, mengendalikan dan mengembalikan hati itu menjadi senang, cinta kepada penguasanya. Karena hal yang demikian itu akan mewujudkan kemaslahatan umat dan keteraturan segala urusan. Ya. Apalagi urusan agama. Nah. Ya, ketika umat manusia, masyarakat mencintai penguasanya, maka ini akan mewujudkan, terwujudkan kemaslahatan umat itu sendiri dan urusan-urusan akan menjadi baik semuanya. Akan menjadi mudah. Ya. Dalam urusan dunia, demikian pula dalam urusan agama. Yang terakhir, yang ke-10, al-haqqul ashir, adzabbu anhu bil qawli wal fi'li wa bil mal wan nafsi wal ahl fi adh-dhahir wal batin was sirri wal alaniyah. Hak yang ke-10, membela penguasa dengan ucapan, perbuatan, dengan harta, dengan jiwa kita, dengan keluarga, secara lahir dan batin, secara rahasia dan terang-terangan. Nah, jadi semampu kita, kita membela seorang penguasa dengan ucapan kita, atau dengan perbuatan kita, atau dengan harta kita. Ya, kita infakkan atau sedekahkan harta kita dalam rangka membela seorang penguasa, ya, ini termasuk hak dari para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini 10 poin. Kita ulangi, ya, dari yang ke-6 sampai yang ke-10. Yang ke-6, mengingatkan, atau kita pakai bahasa melaporkan, ya, melaporkan kepada penguasa tentang musuh atau orang yang hasad atau yang semisalnya yang hendak berbuat jahat, jelek terhadap penguasa dan terhadap wilayah kaum muslimin. Yang ke-7, melaporkan para ummalnya, yakni para petugas-petugasnya yang melakukan, ya, kedzaliman atau khianah. Yang ke-8, membantu penguasa itu dari beban-beban yang ditanggungnya dalam tugasnya. 6. Yang ke-9, mengembalikan hati-hati yang melenceng, ya, hati-hati yang benci terhadap penguasa, berupaya untuk kita kembalikan menjadi cinta dan senang. Dan yang terakhir adalah membela penguasa itu dengan apa yang kita mampu, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan keluarga kita atau dengan jiwa kita, ya, kita membelanya semampu kita. Naam. Barakallahu fikum, kita kumandangkan azan terlebih dahulu, kemudian kita kembali murojaah 10 poin tersebut untuk kita menghafalkannya di majelis ini insyaallah taala, ya, sehingga di pertemuan berikutnya kembali lagi kita mengulangi. Ini perkara yang sangat penting. Naam, faddal muadzin kumandangkan azan, barakallahu fikum. Faddal. Baik. Kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah taala dengan murojaah 10 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jamal Kinani rahimahullah taala terkait dengan hukuk wulatil amr, yaitu hak-hak para penguasa dengan 10 poin yang telah disebutkan. Nah, siapa yang memulai menyebutkannya dengan hafalan? Nah, fadl dengan muroja. Jadi di sela-sela azan tadi, ya, bisa muroja. Nah, fadl, ya, harus berani salah. Kalau salah labas, muroja. Naam. Tafadhal Abu Albani, barakallahu fikum. Masyaallah. Yang pertama. Naam, mencurahkan ketaatan lahir dan batin. Yang kedua. Hah? Antum kira satu poin saja. Barakallahu fikum. Nah, siapa? Mencurahkan ketaatan. Yang kedua, mencurahkan nasihat, ya. Poin satu dua mudah karena sama-sama mirip. Nah, barakallahu fikum. Taib. Siapa? Ulangi dari awal, yang lain. Hah? Fadhal Abu Syifa. Naam, semampunya. Berapa poin yang sampai alhamdulillah. Naam Abu Maya. Ketaatan, naam. Mencurahkan nasihat. Menegak bangkit dengan menolongnya. Naam. Yang keempat, mengetahui kadar kedudukan mereka. Nah, yang kelima, nah, yang kelima, tapi yang keenam dulu, melangkah. Lawas, saya sebutkan yang kelima. I'anatuhu wa irsyaduhu inda ghaflatihi. Nah, mengingatkan, mengarahkan ketika mereka lupa atau keliru atau salah. Nah, yang keenam, ewa, melaporkan tentang orang yang memusuhi atau yang hasad atau yang memberontak. Nah, yang ketujuh, melaporkan tentang para petugas-petugas yang melakukan khianah atau yang semisalnya. Yang kedelapan, Tinggal 3 ya. 8, 9, 10, 6. Hah? Menolong mereka. Raddul al-qulub an-nafirah. Mengembalikan hati yang membenci atau yang memusuhi penguasa, nah, menjadi cinta dan senang. Kesembilan itu? Kesembilan itu ya, enam. Itu sembilan. Tapi yang kedelapan? Hah? Menolong dengan? Aywa, beban, enam. Menolong dari a'ba'il ummah, dari beban-beban umat dalam kepemimpinannya. Yang kesembilan, yang tadi, yang mengembalikan hati-hati yang benci. Yang terakhir, yang ke-10, dengan ucapan, perbuatan, harta, dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah, kalau sudah sudah ada yang seperti ini, 1-2 yang menyebutkan, itu bertambah ya, semakin bertambah hafal kita. Baik, Fadl Abu Suhail. Naam. Yang pertama Badlu Ta'ah, yang kedua Badlu Nasihah, yang ketiga Al-Qiyam. Bangkit untuk menolong dan membantu para penguasa. Yang keempat, yang ingat sebutkan yang keempat. Enam. Mengenal kadar penguasa. Yang kelima, membangunkan dari Allah. Enam. Apa tadi, membangunkan dari kelalaiannya? Poin keberapa itu? Kelima. Kelima, sebentar, jangan sampai saya tadi salah terjemah. Enggak. Enam, betul. Membangunkan dari kelalaiannya. Enam. Yang ini membangunkan, mengingatkan dari kelalaiannya, kelalaian penguasa. Enam. Yang keenam, melaporkan ya dari musuh-musuh atau orang yang hasad atau orang yang memberontak, dilaporkan. Yang ketujuh, melaporkan tentang bawahan-bawahannya, petugasnya. Yang kedelapan, membantu dari beban-beban tugasnya. Ya. Yang kesembilan, mengembalikan hati yang benci, yang memusuhi. Kemudian yang terakhir, menolong. Nah, berusaha untuk menolong penguasa dengan semampu kita, dengan ucapan, perbuatan, ataupun dengan harta kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita kembali murojaah 10 poin tersebut. Lalu setelah itu kita melanjutkan pada 10 poin yang lainnya terkait dengan hak ar-ru'iyah, hak ya masyarakat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.